Silahkan beli cilok, ayo beli ciloknya, yakin yakin pengen lagi. Cilok catur rasa mantul, cilok catur rasa mantul, cilok catur rasa mantul, cilok. Cilok. Cilok.